بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يبين ما يتعلق بالأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه، حيث ذكر رحمه الله فيما سبق شيئا من أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكر نسبه ومولده ونشأته، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، وذكر أيضا أن الأذى الذي حصل له من قومه وتمالؤهم على قتله عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أذن له بأن يهاجر إلى المدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ثم تحدث عن الهجرة وأنها واجبة وباقية إلى قيام الساعة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. بعد ذلك أخذ يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة حيث استقر في المدينة. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام في مكة كما سبق إيضاح ذلك عند المصنف، مضى 10 سنوات بعد مبعثه لا يدعو إلا إلى شيء إلا إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولم يؤمر بشيء آخر، ولم يوحى إليه بشيء آخر إلا بالتوحيد ودلائل التوحيد وبراهينه. هذا الذي كان في 10 سنوات الأولى من مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أتم 10 سنوات في الدعوة للتوحيد أمر بالصلاة، وسبق إشارة المصنف إلى الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات، وسمع أمر الله بها من الله مباشرة. فالذي فرض عليه في مكة التوحيد ونبذ الشرك، ثم بعد 10 سنوات فرضت الصلاة، ثم لم يفرض عليه شيء إلى أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم واستقر بها. بعد ذلك بدأ يوحى عليه بالفرائض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصنف. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، شرائع الإسلام، أي لما استقر بالمدينة بعد الهجرة وقوي أمر التوحيد وشاع وانتشر واتضح للناس وابتعدوا عن الشرك ومن الله جل عليهم بالهداية والتوحيد، بعد ثبات التوحيد وتقرير دلائله وحججه وبيناته واتضاح هذا الأمر، بعد ذلك جاءت الفرائض. وهذا فيه التنبيه أن الأعمال لا تفيد إلا إذا أرسي أساسها وثبت عمادها، أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع. شأن البيت إن لم يبنى على أساس ثابت وعماد راسخ فإنه سرعان ما يتهاوى وينهار، ولهذا مكث عليه الصلاة والسلام طويلا يثبت التوحيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه وبراهينه ويرسخ ذلك في الناس. بعد ذلك جاءت الفرائض، لأن الفرائض لو أقيمت على غير أساس لا تفيد، فإنما تكون نافعة إذا أقيمت على أساس ثابت وأصل راسخ وهو توحيد الله. ولهذا ينبغي أن يعي الناس هذا الأمر، ينبغي على المسلمين أن يعوا هذا الأمر العظيم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يعي المسلمون ذلك. 10 سنين كاملات من مبعثه أمضاها صلى الله عليه وسلم في التوحيد فقط والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تفرض الصلاة فقط، ويبقى على ذلك الحال وقتا. ثم لما استقر بالمدينة وبعد أن استقر بها وقتا بدأت الفرائض الأخرى كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله. فهذا ينبغي أن يستفيد منه المسلمون درسا عظيما، ألا وهو أهمية التوحيد، الحذر من الشرك، والعناية بتثبيت التوحيد وفهمه ومعرفة دلائله وحججه وبيناته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau hingga hari akhir. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-musannif yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab ini dan dalam kajian atau bagian yang kita kaji pada hari ini masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pondasi yang ketiga atau al-aslus tsalits, yaitu mengetahui nabi kita atau mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian-kajian yang telah lalu, beliau menyebutkan tentang kabar-kabar nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nasabnya, menyebutkan kelahirannya, menyebutkan pertumbuhan kehidupan beliau. Beliau juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dengan turunnya surat Iqra, kemudian dijadikan sebagai rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir. Muallif rahimahullah juga menyebutkan tentang bagaimana gangguan-gangguan yang diderita oleh beliau yang berasal dari kaumnya. Bagaimana kaumnya sepakat untuk berusaha membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian beliau pun berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau al-muallif rahimahullah juga menjelaskan kepada kita tentang hukum dari hijrah ini. Bahwa hijrah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang berada di negeri kafir menuju ke negeri Islam. Dan syariat hijrah ini sebagaimana kita jelaskan di kajian yang telah lalu masih terus berlaku hingga hari kiamat. Dan mu'alif rahimahullah menyebutkan beberapa dalil tentang hal tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, mu'alif rahimahullah menjelaskan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Bagaimana keadaan beliau ketika beliau telah menetap di kota Madinah. Beliau mengatakan, "Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam." Setelah beliau menetap di kota Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekkah ya, selama 10 tahun setelah diutusnya beliau menjadi seorang nabi, beliau tidaklah berdakwah mengajak umat manusia kepada sesuatu kecuali kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lainnya selama 10 tahun setelah menjadi nabi. Beliau tidak mendapatkan wahyu kecuali tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk tentang tauhid. Selama 10 tahun beliau hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk melakukan salat. Dan musannif rahimahullah ya, pada pembahasan yang telah lalu juga telah memberikan penjelasan tentang Isra dan Mi'raj, bahwa salat diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas langit 7. Beliau berada di atas langit yang ketujuh, dan beliau mendengar langsung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kewajiban salat ini secara langsung. Maka yang beliau lakukan ya, selama di kota Makkah, selama 10 tahun pertama praktis tentang tauhid saja dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Setelah itu baru ada perintah untuk melakukan salat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Setelah di sana beliau menetap. Baru setelah itu ada wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban-kewajiban yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan oleh musannif rahimahullah. Musannif rahimahullah mengatakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah, beliau diperintah dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menetap di kota Madinah dan setelah kuat perkara tentang tauhid, atau setelah kuat bagian tauhid ini ya di tengah-tengah umatnya, dan tauhid tersebut tersebar, tauhid tersebut telah menjadi sangat jelas di tengah-tengah manusia, dan mereka sudah menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka untuk menjalani tauhid tersebut. Setelah itu datanglah perintah-perintah tentang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di sini terdapat petunjuk yang sangat penting bagi kita semuanya, bahwa semua amalan tidak akan bermanfaat, tidak akan ada faedahnya. Semua amalan Islam ya tidak akan ada faedahnya kecuali apabila dasarnya sudah dibangun dengan kuat. Kalau dasarnya tidak dibangun dengan kuat, maka amalan-amalan tidak akan bermanfaat, tidak akan ada faedahnya. Hal itu seperti rumah. Ketika sebuah rumah tidak dibangun di atas pondasi yang kuat, maka dia akan menjadi lemah. Dia akan mudah runtuh. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah dalam waktu yang sangat lama tersebut. Yang beliau garap adalah tentang tauhidnya, menguatkan sisi tauhid ini, menunjukkan kepada manusia dalil-dalil tentang tauhid, bukti-bukti tentang tauhid, hujjah-hujjah tentang tauhid, sehingga nilai tauhid ini sangat kuat menancap di hati manusia. Kemudian setelah itu baru ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kalau kewajiban-kewajiban tersebut dibangun di atas asas atau pondasi yang lemah, maka kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali bagi manusia. Dia akan menjadi manfaat, kewajiban-kewajiban tersebut akan menjadi ada manfaatnya bagi mereka ketika dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, hendaknya manusia menyadari akan hal ini. Hendaknya kaum muslimin menyadari akan sisi yang agung ini dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah selama 10 tahun beliau memanfaatkan waktu tersebut untuk membangun tauhid manusia dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Kemudian setelah itu baru ada perintah untuk sholat. Kemudian setelah itu baru perintah-perintah yang lainnya. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita semuanya mengambil pelajaran yang agung ini, yaitu memperhatikan tauhid, memperhatikan dakwah kepada tauhid. Ini yang harusnya kita garap dan menjauhkan mereka dari kesyirikan, memperingatkan mereka dari kesyirikan agar dasar agama mereka menjadi kuat. قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة صلى الله عليه وسلم أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفرائض الزكاة والصوم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. هذه الفرائض الزكاة والصوم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. والإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأساس. أمضى فيه 10 سنوات، ثم بعد ذلك جاءت الصلاة وعماد الدين فرضت عليه بمكة في السنة العاشرة من المبعث، بعد أن أمضى على عليه الصلاة والسلام من بعثته 10 سنوات في التوحيد، فرضت بعد ذلك الصلاة، وبقي أهل الإسلام على هذه الحال توحيد وصلاة. ثم هاجر إلى المدينة في السنة، ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض على الناس الزكاة والصيام، ثم في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج. وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور في العمل بالإسلام. الآن ترى في الناس من يحج ولا يصلي أو لا يعتني بالصلاة، فهل هذا فهم الإسلام؟ وهل هذا فهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحج لم يفرض إلا بعد الصلاة بسنين عديدة، كان الأمر هو التوحيد، فرض التوحيد ونبذ الشرك. ثم بعد المبعث بعشر سنوات فرضت الصلاة، وبقي 3 سنوات في مكة مفروضة الصلاة المكتوبة 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم بعث إلى المدينة وبقي سنتين، فهذه 5 سنوات. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصيام، ثم في السنة التاسعة فرض الحج. وترى في الناس الآن من يحج ولا يصلي أو يتهاون في الصلاة حتى في وقت الحج، تجد بعضهم لا يحافظ على الصلاة ولا يعتني بها، فهل هذا فهم الإسلام؟ وأيضا ترى من يحج ولكن ينقض كل شيء ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله والتوجه بالقصد لغير الله والالتجاء والطلب الحاجات إلى غير الله من مقبورين وغيرهم، يدعوهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو حصول رزق أو كشف هم أو زوال الغم أو غير ذلك مما لا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل فهم هؤلاء الإسلام؟ ولهذا فعلا معاشر المستمعين الكرام يحتاج الناس إلى دراسة السيرة دراسة فاحصة، معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة. وإذا لم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيعوه ووقعوا في أنواع من الضلالات والانحرافات. ولهذا يحتاج الناس فعلا إلى دراسة صحيحة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في هديه وعنايته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإخلاص ثم الصلاة، ثم هكذا تتدرج أمور الإسلام. أول ما بدأ الأمر بالتوحيد، ثم جاءت الصلاة، ثم جاء الزكاة والصيام، ثم جاء الحج، وهكذا إلى أن نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah di sini beliau menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah menetap di kota Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, jihad, dan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban-kewajiban ini ya adalah kewajiban yang sangat beragam. Adapun syariat zakat dan puasa, dua syariat ini diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah. Jadi dua tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun syariat haji, syariat ini diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya di tahun ke-9. Jadi 9 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan Islam dibangun di atas 5 pondasi ini. Pondasi yang pertama yaitu tentang syahadatain. Persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Jalla wa'ala. Dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadatain inilah pondasi dari semuanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan 10 tahun untuk membangun asas atau pondasi ini. Kemudian setelah itu datang syariat salat. Yang syariat salat ini merupakan imaduddin atau tiang agama. Syariat salat ini diperintahkan atau diwajibkan kepada beliau ketika beliau berada di kota Makkah, yaitu setelah 10 tahun dari kenabian beliau. Setelah beliau menjadi nabi selama 10 tahun, setelah itu baru diwajibkan syariat salat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan dengan syariat yang lainnya. Jadi tauhid dengan salat ini sampai beliau berhijrah ke Madinah sampai 2 tahun di kota Madinah setelah hijrah. Syariatnya tauhid sama salat saja. Baru 2 tahun setelah beliau berhijrah ke Madinah, selama 2 tahun berada di Madinah baru ada syariat zakat dan puasa. Kemudian setelah itu 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah, baru ada syariat kewajiban haji. Dari sejarah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda dari pondasi agama ini atau dari rukun Islam. Jadi rukun Islam tersebut bertingkat-tingkat keutamaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkannya berbeda-beda waktunya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yang paling utama, kemudian diteruskan dengan yang lebih utama lagi di bawahnya, kemudian lebih utama lagi di bawahnya. Namun sekarang kaum muslimin ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ya sekarang ada orang yang haji tapi dia tidak sholat. Dia tidak memperhatikan sholatnya. dia menyia-nyiakan sholatnya, kadang sholat, kadang tidak. Apakah orang seperti ini telah memahami Islam dengan benar? Kita tahu syariat haji tidaklah diwajibkan, kecuali setelah diwajibkannya syariat sholat, bahkan sampai beberapa tahun. Sholat diwajibkan tahun ke-10. Tahun ke-10 setelah kenabian beliau. Kemudian dan syariat haji diwajibkan tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dahulu sebelum syariat sholat, sebelum syariat haji diwajibkan, di Mekah beliau hanya diperintahkan untuk menyebarkan tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Kemudian setelah 10 tahun di Mekah ada syariat sholat. 3 tahun di Mekah tidak ada perintah lain. Kemudian di Madinah 2 tahun baru ada perintah zakat dan puasa. Baru setelah itu tahun ke-9 ada perintah haji. Harusnya yang paling dipentingkan adalah tauhid dan sholat. Namun kita lihat ya, banyak dari orang-orang yang berhaji di zaman ini, mereka tidak sholat bahkan ketika mereka sedang berhaji. Atau kalaupun sholat, sholatnya masih bolong-bolong. Tidak menjaga sholatnya dengan baik. Apakah orang yang seperti ini memahami Islam dengan baik? Kita juga melihat ada orang yang haji, namun dia melakukan sesuatu yang bisa merusak semua amalan dia. Semua amalan ibadah dia bisa dirusak dengan amalan tersebut, yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta hajat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada ahli kubur dan kepada yang lainnya. Mereka berdoa, meminta hajat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya meminta agar disembuhkan dari sakit. Meminta agar diberi rizki kepada selain Allah. Meminta agar musibah-musibahnya dihilangkan. Dan permintaan-permintaan yang lainnya, yang permintaan tersebut tidak boleh diminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang haji tapi melakukan hal tersebut. Apakah orang-orang yang seperti ini mereka memahami Islam dengan baik? Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya butuh ya, sangat membutuhkan untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tekun, dengan baik. Harusnya kita mengetahui petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kaum muslimin tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana beliau dahulu berdakwah, maka tentunya mereka akan jahil dengan agama mereka. Mereka akan menyia-nyiakan agama mereka. Dan mereka akan jatuh ke dalam bermacam-macam kesesatan atau penyelewengan. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita semuanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu merenungkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh beliau, terutama tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sisi keikhlasan kita dalam beribadah, kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sholat, begitu seterusnya ya, sehingga kita bisa dengan baik menjalani agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memulai semuanya dengan tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, baru kemudian haji. Sampai turun ayat ketika haji wada, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku lengkapkan agama kalian untuk kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridai agama Islam sebagai agama kalian. Qala rahimahullah mithl az-zakah. Az-zakat ma'ashir al-mustami'in ay al-mafruḍa wa hiya sadaqa tu'khad min al-aghniya wa turadd 'ala al-fuqara. Wa sawa'an kana al-ghina بالمال أو كان بالحرث والزرع أو كان امتلاك البهائم، فكل هؤلاء يخرجون نصيبا من هذا المال الذي أغناهم الله به من فضله، فيخرجون جزءا قليلا وقدرا يسيرا من هذا المال زكاة تقدم إلى الفقراء والمحتاجين، وتكون بركة للمال وطهرة للمزكي وزكاة له. لأندرى شريعات yang disebutkan oleh مؤلف رحمه الله adalah syariat zakat ya. Zakat merupakan syariat yang diwajibkan dan itu merupakan pemberian yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kekayaan yang di dalamnya ada zakatnya itu bisa berupa harta, bisa berupa hasil panen, bisa berupa hewan-hewan. Semua orang yang memiliki kekayaan ini, mereka harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka yang Allah menjadikan mereka kaya karenanya. Mereka harus mengeluarkan sebagian kecil dari harta tersebut untuk zakat yang diberikan kepada kaum fuqara dan masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat tersebut akan menjadikan harta mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan mereka suci, bersih hartanya dan juga jiwa mereka. والصوم أي الصوم المفروض وهو صيام شهر رمضان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو شهر كامل يصام في السنة، يصام نهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع في نهاره عن طعام والشراب الجماع وغير ذلك من الفطرات طاعة لله وطلبا لثوابه، كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Di antara syariat yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah syariat puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan puasa Ramadan ini harus satu bulan penuh. Dan ini hanya sekali dalam setahun, yaitu dengan berpuasa di waktu siangnya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seorang yang berpuasa harus menjauhi makanan, minuman, menjauhi berhubungan suami istri ya, jima, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya sebagai wujud ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengharap pahala darinya. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, "imanan wa ihtisaba," untuk mewujudkan keimanan dia dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih," dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. قال والحج أي وفرض على الناس الحج وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. والحج هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، ولا يجب على المسلم في عمره كله إلا مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فهو تطوع، ولا يجب إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال والجهاد أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دينه ولكي لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kemudian syariat yang berikutnya adalah syariat haji. Yang dimaksud dengan syariat haji di sini adalah haji yang diwajibkan, ya. Haji diwajibkan di tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang dimaksud dengan haji adalah pergi ke Baitullah al-Haram untuk menjalankan amal-amal tertentu, amal-amal ibadah tertentu di waktu tertentu. Dan haji ini tidaklah diwajibkan kepada seorang muslim kecuali hanya sekali selama hidupnya. Haji yang diwajibkan itu hanya sekali saja. Sedangkan setelahnya, maka itu merupakan haji yang sunnah, haji yang tatawwu'. Dan haji ini tidaklah diwajibkan kecuali kepada orang yang mampu saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Walillahi ala nasi hajjul bait." Dan diwajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah untuk Allah. "Man istata'a ilahi sabila," yaitu bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Kemudian di antara syariat yang diwajibkan juga adalah jihad. Maksudnya jihad di sini adalah memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar agama Allah menjadi tinggi, untuk menolong agama Allah agar tidak ada kesyirikan, dan agar semua agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. قال والأمر المعروف والنهي عن المنكر أي أمر الناس أي أمر الناس المعروف وهو ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهيهم عن المنكر أي نهي الناس عما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المهمة والعظيمة لقيام الدين. الدين لا يقوم إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيحتاج الناس إلى ذلك، وإلا فإن أمور الدين تتقوض والناس تتخطف ويضلون عن دينهم، إلا إن أكرمهم الله ويسر لهم بمن يدعوهم إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولهذا حقيقة فإن الدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدون صمام أمان للمجتمع من سخط الله وعقابه، فالناس لا تصلح حالهم إلا بالدعوة ولم معروف عن المنكر، وإذا تخلى أهل الخير عن ذلك ضاع الناس وتخطفتهم شياطين الجن والإنس، واعتبر ذلك في البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر معروف ولا نهي عن المنكر، كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق والضلال ينتشر والباطل يخيم ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد، نسأل الله الكريم العافية والسلامة. Kemudian syariat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah yang selanjutnya adalah syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksud dengan syariat amar ma'ruf nahi mungkar adalah syariat memerintahkan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang dimaksud di sini adalah semua yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mencegah mereka dari kemungkaran, memperingatkan mereka dari kemungkaran. Yang dimaksud dengan kemungkaran adalah semua yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan syariat yang sangat penting dalam agama Islam. Dengan syariat inilah agama Islam menjadi tegak. Agama ini tidak akan tegak, tidak akan berdiri dengan baik kecuali dengan adanya syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena perkara agama akan disia-siakan oleh manusia dan manusia akan tersesat dari agamanya kecuali dengan ditegakkannya syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akan menjadi sangat kacau dalam agamanya kalau tidak ada dai-dai yang mengajak mereka kepada kebaikan, yang mencegah mereka dari kemungkaran. Oleh karenanya, sungguh merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa para dai dan orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan itu merupakan jaminan keamanan bagi sebuah masyarakat dari kemurkaan Allah Jalla wa'ala dan dari hukuman Allah, dari siksaan Allah Jalla wa'ala. Manusia tidak akan baik keadaannya kecuali dengan adanya dakwah kepada kebaikan. Adanya orang-orang yang memperingatkan mereka dari keburukan. Apabila orang-orang yang baik tidak melakukan hal ini, maka orang-orang atau manusia akan tersesat. Manusia akan menjadi bingung dan mereka akan digiring oleh setan-setan, baik dari jin dan manusia. Cobalah kita ambil pelajaran dari negara-negara atau daerah-daerah yang di sana tidak ada syariat, tidak ada yang menegakkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita lihat masyarakatnya menjadi kacau dalam hal agamanya. Mereka melakukan hal-hal yang batil, melakukan kesesatan-kesesatan, sehingga masyarakat tersebut penuh dengan keburukan. قال رحمه الله وغير ذلك من شعائر وغير ذلك من شرائع الإسلام أي أمر صلى الله عليه وسلم بغير ذلك من شرائع الإسلام مثلا من شرائع الإسلام من فرائض ونهي عن المحرمات وأمر بالمعروف والمستحبات ولا زالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تباعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله الذي هو القرآن وبوحي الله الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة كله وحي الله وتنزيله فلا زالت الفرائض تنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله. Kemudian musannif rahimahullah mengatakan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Syariat-syariat selain yang disebutkan sangatlah banyak. Baik yang wajib maupun yang disunnahkan atau yang dianjurkan. Di sana juga ada larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Syariat-syariat ini, baik perintah maupun larangan, terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dengan wahyu sampai turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, aku lengkapkan untuk kalian agama kalian. aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridai agama Islam sebagai agama kalian. Dan nantinya hal ini akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين، يعني على هذه الحال تتنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع، وهو مستقر في المدينة صلى الله عليه وسلم، يخرج منها لنصرة الدين والذب عنه والدعوة إلى الله، ويبعث البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتيب دعوة لدين الله ونصرة لهذا الدين. بقي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأخذ على هذه الحال 10 سنين. إذا ضممت إليها 13 سنة قبل الهجرة، وبعد البعثة، و40 سنة من ولادته إلى أن بعث، يتحصل مجموع ذلك 63 سنة. وهي مدة حياته المباركة عليه الصلاة والسلام. حياته صلى الله عليه وسلم هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق، وأكمل إنسان على الإطلاق، في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة للحق والهدى. أمضى عليه الصلاة والسلام على ذلك 10 سنين، أي بعد أن استقر في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي بعدها توفاه الله وقبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومات وصحبه الكرام غسلوا وكفنوا وصلوا عليه أوزاعا، ودفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدفن الأنبياء حيث ماتوا. ومات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق. ويؤجل الكلام على هذا الموضوع إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. Kemudian مؤلف رحمه الله mengatakan أخذ على هذا 10 سنين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syariat-syariat tersebut selama 10 tahun. Maksud beliau adalah bahwa keadaan ini berlangsung selama 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu berupa kewajiban-kewajiban, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, yang semuanya adalah syariat ketika beliau berada di Madinah. Beliau kadang keluar dari Madinah untuk berperang, menolong agama Allah. Kadang keluar dari Madinah untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau juga mengutus utusan-utusan yang banyak keluar Madinah. Beliau juga menulis surat-surat kepada raja-raja. Semuanya beliau lakukan untuk berdakwah kepada agama Allah Jalla wa'ala, untuk menolong agama ini. Dan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini selama 10 tahun ketika beliau berada di Madinah. 10 tahun ini kalau kita gabungkan dengan 13 tahun selama beliau berdakwah di kota Makkah, kemudian kita gabung dengan 40 tahun dari umur beliau ya, sampai beliau dijadikan nabi, diutus sebagai nabi, maka akan terkumpul angka 63 tahun. Dan itulah masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan seorang manusia yang paling diberkahi. Beliau adalah orang yang paling sempurna manusia yang paling sempurna dari sisi ibadahnya kepada Allah, dari sisi merendahkan dirinya kepada Allah, dari sisi ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang paling sempurna dari sisi dakwahnya beliau kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan petunjuk yang beliau bawa. Beliau berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun setelah beliau menetap di kota Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Allah mewafatkannya, dan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan bicarakan di kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Tentang beliau tadi membicarakan tentang wafatnya Rasulullah sebagiannya, kita lanjutkan lagi. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Setelah 10 tahun berada di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Allah mencabut ruhnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wafatlah beliau. Para sahabatnya setelah itu memandikan beliau, mengkafani beliau. Dan setelah itu para sahabatnya menyolati beliau dalam kelompok-kelompok. Karena tidak cukup saking banyaknya orang yang sholat berjamaah. Kemudian setelah itu para sahabatnya mengubur beliau di hujrah Aisyah, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau dikuburkan di sana? Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Yudfanul anbiya haitsu matu." Para nabi itu dikuburkan di mana mereka mati atau di mana mereka wafat. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di hujrah Aisyah atau di rumahnya Aisyah, di pangkuannya beliau, pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu dikuburkan di hujrah beliau atau di rumah beliau. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar, musibah bagi umat ini yang paling agung. Dan tentang hal ini insyaallah kita akan jelaskan lebih banyak di kajian berikutnya. Saya berdoa, Syekh berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jazakallahu khairan Syekh untuk materi bahasan yang disampaikan dan Al-Ustadz Musyafa yang telah menerjemahkan. Pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, ada 5 menit waktu tersisa bagi kita untuk berinteraksi, bertanya pada Syekh di sore hari ini. Dan ada pertanyaan pertama dari Umum Muhammad melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat itu disertai dengan tata cara salat, kemudian gerakan sholat serta rincian-rincian rokaatnya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Furidat salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. فرضت عليه ليلة المعراج فرضت أولا 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر ثم وقت العصر ثم وقت المغرب ثم وقت العشاء ثم وقت الفجر، وجاءت التفاصيل في الصلاة وأحكامها وشروطها، كل ذلك نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، لأن جميع التفاصيل سواء الصلاة أو غيرها من الأحكام كل ذلك ينزل فيها وحي من الله سبحانه وتعالى. Syekh mengatakan bahwa syariat sholat ini diwajibkan ketika malam Mi'raj, malam peristiwa Mi'raj. Dan syariat sholat ini pertamanya jumlahnya 50 sholat dalam sehari dan semalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeringankan hingga 5 salat dalam sehari semalam. Setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke dunia lagi, ke bumi lagi, datanglah Jibril, datang malaikat Jibril dan mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, mulai salat duhur, kemudian salat asar, kemudian salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Dan ketika itulah datang perincian-perincian dari syariat salat tersebut, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, semuanya dijelaskan lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan Syekh, dan kami sampaikan pertanyaan berikutnya. Naam, dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Makassar. Naam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, naam, ada pertanyaan yang belum tersampaikan secara penuh, kami mohon maaf. Nah, kami cukupkan satu pertanyaan saja karena waktu yang tidak mencukupi bagi kita untuk menghadirkan pertanyaan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu bagi kita untuk bertemu kembali bersama Syekh. Dan di akhir majelis kita, kami mohon untuk Syekh menyampaikan ikhtitam. Narju min fadilatu Syekh al-ikhtitam. Nasallahu azza wa jal an yakhtim lana bil khair wa an yuffiqana li kulli khair bimanni wa karamih. Innahu sami'un qaribun mujib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup bagi kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.